السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد معاصر المسلمين para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Aqidah atau kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Di pertemuan yang lalu telah kita mulai membaca bab yang berjudul Aqwalun wa af'alun tunafit tauhid wa tunqisuhu. Ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tauhid dan mengurangi nilai-nilai tauhid. Di antara yang sudah kita bahas adalah poin yang pertama, iddia'u ilmil ghaib, yaitu mengetahui perkara yang gaib. Perkara gaib ini di antara pengetahuan yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada satu makhluk pun yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Karena perkara yang gaib, ma'asyiral muslimin, hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sudah kita bacakan dalil-dalil baik dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya ilmu al-ghaib adalah di antara kehususan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita akan memasuki pasal yang kedua terkait dengan ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Al-faslu tsani, kata beliau, pasal yang kedua, as-sihru wal kahanatu wal irafah. Pasal yang kedua adalah kaitannya dengan ilmu sihir, perdukunan dan paranormal. Tukang sihir, perdukunan dan paranormal. Beliau berkata, kullu hadhihi al-umur a'malu syaitaniyah. Perkara-perkara yang kita sebut sebelumnya, yaitu sihir, perdukunan dan paranormal, adalah di antara perbuatan-perbuatan syaitan. Muharramatun takhullu bil aqidah. Perkara tersebut adalah perkara-perkara yang haram, ya, yang dia adalah bentuk pelanggaran di dalam akidah. Au tunaqidhuha, atau bisa juga kita katakan bahwa perkara-perkara ini adalah perkara yang bertentangan dengan akidah Islam. Jadi akidah Islam, orang-orang yang mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengaku beriman kepada rukun iman yang enam, mereka tidak mungkin yang melakukan sihir atau perdukunan atau ramalan dan lain sebagainya. Lalu beliau akan menjelaskan kepada kita definisi sihir. Apa sebenarnya sihir? Fasihru ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir itu adalah satu kata untuk mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi dan memiliki sebab yang halus. Jadi tersembunyi, tidak terlihat, dan memiliki sebab yang halus. Sering kita dengar di masyarakat kita ada ungkapan, dia sudah lama sakit, sudah dibawa ke rumah sakit, sudah dibawa berobat kemana-mana, tetapi belum mendapatkan kesembuhan. Banyak yang berkata bahwa dia ini terkena sihir. Nah, dia tidak bisa dijelaskan dalam ilmu kedokteran, disebut dengan istilahnya misalnya diagnosa atau diagnosik misalnya, itu tidak bisa dilakukan. Karena kenapa? Dia itu tersembunyi dan sangat halus sebabnya. Ya, bukan karena ada kesalahan dalam pola makan, bukan pula ada kesalahan di dalam pola hidup, atau bukan pula ada kecelakaan dan lain sebagainya, tetapi tiba-tiba saja seorang sakit. Nah, di masyarakat kita, hal yang seperti itu terkadang disebut dengan istilah sihir. Artinya kena sihir. Atau bahasa lain disebutkan kena guna-guna. Atau dalam istilah lain kena santet. Atau istilah lain kena teluh dan lain sebagainya. Itu dalam Islam, ya, ada yang namanya sihir. Artinya Islam mengakui adanya sihir. Tetapi Islam menganggap bahwa sihir termasuk perbuatan yang haram. Bahkan dalam riwayat Rasulullah mendefinisikan sihir sebagai perbuatan syirik. Ya, man sahara faqad asyraka. Siapa yang melakukan sihir, sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sihir secara bahasa adalah ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu. Dia adalah ungkapan yang menggambarkan sesuatu yang tersembunyi atau halus, tidak terlihat oleh apa? Indra manusia. Sebabnya tidak terlihat oleh indra manusia. Summiya sihron li'annahu yahsulu bi'umurin khafiyah. Disebut dengan sihir karena sihir ini terjadi, ya, dengan perkara-perkara yang tersembunyi. Terkadang mereka bekerja sama dengan syaitan, ya, atau dengan disebut oleh mereka dengan istilah arwah-arwah dan lain sebagainya. La tudriku bil absar, tidak bisa terlihat oleh indra. Wa huwa, dan sihir ini kata beliau, azaimun waruqa wa kalamun yatakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinat. Sihir ini terkadang berupa jimat-jimat, benda-benda, atau terkadang berupa jampi-jampi, atau terkadang berupa ucapan, ya, ucapan, atau terkadang berupa obat-obatan menggunakan akar-akaran, menggunakan daun-daunan yang dijadikan sebagai wasilah untuk mempengaruhi orang lain. Wa tadkhinat, atau terkadang menggunakan asap, ya, menggunakan asap. Walahu haqiqah, dan dalam Islam sihir itu memiliki hakikat, artinya dia ada. Kalau hukumnya jelas haram, musyrik, ya, dan dia memiliki hakikat, artinya kita dalam akidah Islam meyakini adanya yang namanya ilmu sihir. Wa minhu ma yu'athiru fil qulubi wal abdan. Ada di antara sihir itu yang bisa berdampak kepada hati manusia. Hati. Di hati ini ada yang namanya misalnya cinta, ada yang namanya benci dan lain sebagainya. Nah, sihir itu bisa masuk ke dalam hati. Sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Baqarah ayat 102, Allah katakan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Sihir itu bisa memisahkan suami dengan istrinya. Artinya dua orang yang tadinya saling mencintai, entah kenapa, tidak diketahui sebabnya, tiba-tiba saja mereka menjadi orang-orang yang saling membenci. Orang-orang yang tidak saling menyukai. Padahal mereka terikat dengan ikatan pernikahan, ya, ikatan perkawinan, tetapi tiba-tiba saja berubah, mereka menjadi saling membenci. Waqad yu'athiru fil abdan. Dan terkadang sihir itu berpengaruh kepada manusia. Ya, misalnya Rasulullah pernah mengalami demam yang luar biasa. Dan kisah ini menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Falaq, ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Ternyata setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril, ternyata beliau mendapatkan informasi bahwasanya beliau telah terkena sihir. Pelakunya adalah seorang Yahudi dalam sejarah, dia bernama Labib bin Aqsam. Ya, dialah yang apa? Menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil rambut beliau, kemudian mengikatnya lalu melemparkannya ke dalam salah satu sumur yang ada di kota Madinah. Lalu kenapa Nabi terkena sihir? Agar kita umatnya bisa mengambil pelajaran, agar kita senantiasa berhati-hati, dan agar kita tahu bagaimana caranya kita menyikapi satu peristiwa terkait dengan sihir. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kemudian beliau berkata, fayumrad wa yaqtul wa yufarriq bainal mar'i wa zawjihi. Sihir ini terkadang menyebabkan seseorang sakit. Nah, ini sudah dimaklumi bersama ya, di masyarakat kita sudah dimaklumi, apalagi di masyarakat Indonesia di beberapa daerah sangat kental sekali dengan sihir. Ya, ada orang yang menjadi sakit karenanya. Terkadang digunakan untuk membunuh, dan terkadang digunakan untuk memisahkan suami dengan istrinya. Wa ta'thiruhu bi'iznillahil kauni al-qadari. Dan pengaruh yang terjadi pada seseorang, kenapa bisa terjadi? Ini terjadi dengan izin Allah secara kauni dan qadari. Apa itu izin Allah secara kauni dan qadari? Artinya Allah telah menentukan apa yang ada di alam semesta ini. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, lalu ada laki-laki, ada perempuan, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada pejabat, ada orang biasa, ada yang bertakwa, ada yang ahli maksiat, ya. Dan begitu pun ada yang komitmen dengan tauhid, ada juga yang menyimpang jatuh ke dalam perbuatan sihir. Artinya Allah takdirkan itu secara kauni. Kehidupan Allah yang menakdirkan, kematian Allah yang menakdirkan. Kenapa ada kehidupan dan kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah hendak menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Ya. Jadi terjadinya sihir atau sampainya pengaruh sihir kepada seseorang itu terjadi dengan apa? Biiznillahi al-kauni al-qadari. Itu terjadi dengan izin Allah secara kauni. Artinya Allah menakdirkan hal itu terjadi, dan tentunya Allah menakdirkan sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia karena Allah memiliki apa? Memiliki ilmu dan memiliki hikmah. Kenapa harus ada sihir? Agar ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena kehidupan ini ujian. Ya, kehidupan ini adalah ujian. Agar ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu berdakwah. Agar ada yang bertobat, agar ada yang saling menasehati, agar bermanfaat nanti timbangan di akhirat. Karena yang ditimbang itu adalah amal kebaikan dengan amal keburukan, dan begitu seterusnya. Kemudian beliau berkata, wa katsirun minhu la yatawassalu ilaihi illa bisyirki wat taqarrub ilal arwah al khabithah. Dan di dalam banyak kondisi bahwa sihir ini tidak terjadi kecuali pelakunya melakukan taqarrub, yaitu mendekatkan dirinya kepada syaitan atau kepada sesuatu yang biasa disebut dengan ruh-ruh yang kotor, ruh-ruh yang buruk, ya. Wa tawassalu ila istikhdami bil isyraq biha, ya. Dan biasanya yang digunakan menjadi apa namanya perantara adalah perbuatan-perbuatan kesyirikan. Jadi sang tukang sihir, ya, dia bisa sampai kepada satu tingkatan ilmu dari sihirnya, yaitu bisa dia raih dengan cara menggunakan perantara syaitan atau arwah-arwah yang buruk menurut beliau, atau menggunakan melalui media-media kesyirikan. Walihadza qaranahu syari'u bisyirk. Oleh karenanya syariat Islam telah mengkaitkan syirik dengan sihir. Jadi penyebutannya berbarengan, syirik dengan sihir. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Waspadai oleh kalian, jauhilah oleh kalian 7 perkara atau 7 dosa yang akan membinasakan kalian. Jadi ada 7 dosa yang kalau sampai seorang muslim terjatuh ke dalam dosa ini dosa yang paling-paling berbahaya. Kemudian setelahnya Nabi berkata, al-isyraku billah was-sihr, yaitu menyekutukan Allah dan sihir. Kita lihat rangkaiannya, menyekutukan Allah dan sihir. Kenapa tidak dicukupkan dengan menyekutukan Allah? Bukankah sihir itu bagian dari menyekutukan Allah? Terkadang disebutkan yang umum, lalu disebutkan lagi yang khusus yang sebenarnya ada di dalam makna yang umum, min ajli at-taukid, min ajli at-taukid, dalam rangka menegaskan bahwa sihir ini benar-benar perkara yang sangat berbahaya, perkara yang bertentangan dengan tauhid dan termasuk ke dalam kategori kesyirikan. Kemudian beliau berkata, fahuwa dakhilun fi syirki min nahiyatain. Sihir ini, kata beliau, masuk ke dalam kategori syirik ditinjau dari dua sisi. Jadi kalau kita lihat dua sisi ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sihir itu adalah termasuk ke dalam kesyirikan. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, ma fihi min istikhdami syayatin wa ta'alluqu bihim wa taqarrubu ilaihim bima yuhibbunah. Kenapa dikatakan sihir itu adalah syirik? Karena di dalamnya menggunakan syaitan. Itu yang pertama. Wa ta'alluqu bihim, dan tukang sihir akan bergantung dengan setan-setan tersebut. Wa taqarrubu ilaihim, dan mereka akan mempersembahkan persembahan kepada setan tersebut, baik berupa sesembelihan ya, ataupun berupa misalnya syarat-syarat di mana dia tidak boleh menyentuh air sekian bulan lamanya, artinya tidak boleh mandi. Ini syarat-syarat syaitoniyah, syarat-syarat yang dibuat oleh syaitan untuk menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrubu ilaihim bima yuhibbunah, dan para tukang sihir itu berusaha taqarrub, mendekatkan dirinya kepada syaitan dengan melakukan hal-hal yang mereka sukai. Waliyakumu bikhidmatis sahir, dan tujuannya agar setan-setan tersebut mau berkhidmat. Maka ada istilah khadam di negara kita ya, sering ada istilah khadam ya, karena memang itu tujuannya. Liyakumu bikhidmatis sahir, tujuannya agar setan-setan tersebut melayani sang tukang sihir. Fasihru min ta'limis syayatin, sihir itu adalah diantara pengajaran-pengajaran syaitan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yang tadi sudah kita singgung, Al-Baqarah ayat 102, walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasas sihir. Tetapi bukan Sulaiman alaihi salam yang kafir. Lalu siapa yang kafir? Walakinnas syayatina kafaru, yang kafir itu adalah setan. Kenapa setan diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala? Yu'allimunan nasas sihir, karena mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Yu'allimunan nasas sihir, karena mereka mengajarkan manusia sihir. Itu sisi yang pertama. Jadi kenapa sihir itu dianggap syirik? Sisi yang pertama, karena fihi minastikhdami syayatin, di dalamnya digunakan syaitan-syaitan ya, lalu mereka melakukan ritual-ritual, persembahan-persembahan agar setan itu ridha. Kalau setannya sudah ridha, maka dia mau melayani apa, tukang sihir. Sisi yang kedua, ma'asirul muslimin, kenapa sihir ini dikategorikan sebagai perbuatan syirik? Beliau berkata, ma fihi min da'wa ilmil ghaib, tukang sihir umumnya akan mengaku mengetahui perkara yang gaib. Wa da'wa musyarakatillahi fi dzalik, dan mereka akan mengklaim, mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib sebagaimana Allah tahu perkara yang gaib. Wahadha kufrun wa dhalal, kata beliau. Dan ini adalah kekafiran dan kesesatan. Kufrun wa dhalal, kekafiran dan kesesatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, masih di surat yang sama Al-Baqarah, ayat yang sama 102, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka sudah tahu, seandainya mereka tetap mempelajari ilmu sihir, yaitu manusia atau penduduk Babil yang diceritakan di dalam ayat, ma lahu fil akhirati min khalaq, maka kelak di akhirat dia tidak memiliki bagian apapun. Artinya ya sudah habis semua, tidak ada lagi yang bisa menolong dia kelak di akhirat. Kapan? Ketika dia tetap mempelajari ilmu sihir, padahal seseorang sudah tahu bahwa hukumnya adalah haram, adalah hukumnya adalah syirik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau berkata, wa idza kana kadzalika fala syakka annahu kufrun wa syirkun. Kalau begitu kondisinya, tidak ada lagi keraguan bahwa sihir ini adalah kekafiran dan kesyirikan. Yunaqidul aqidah, yang bertentangan dengan akidah. Wa yajibu qatlu muta'atih, masya Allah, dan wajib dibunuh pelaku-pelakunya. Ini secara hukum agama, dibunuh pelaku-pelakunya. Kama qatalahu jama'atun min akabiris sahabah radiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana sekelompok dari pembesar-pembesar sahabat atau sahabat-sahabat yang senior, mereka melaksanakan hukuman tersebut. Waqad tasahalan nasu fi sya'ni sahiri was-sihr. Hari ini kita hidup di satu zaman, kata beliau, di mana manusia bermudah-mudahan dengan sihir. Artinya mereka menganggap sihir itu sebagai satu seni, satu hal yang biasa, tidak bertentangan dengan akidah. Itu anggapan banyak dari kaum muslimin hari ini. Warubama andu dzalika fannan minal funun. Ada yang memahami sihir sebagai satu seni di antara seni-seni. Allati yaftakhiruna biha, yang dengannya manusia berbangga-bangga. Ah, ini di kita ya, di Indonesia ini, kalau orang jago sihir dia jadi public figure. Ki fulan, Mbah fulan, itu jadi public figure. Kalau dia pergi ke luar negeri, datang wartawan-wartawan gosip. Kalau ada apa-apa di keluarganya, diberitakan. Jadi public figure. Ditempatkan dalam posisi seolah-olah orang harus tahu bagaimana jalan hidup dia. Akhirnya sebagian orang yatalabbas alaihil umur, menjadi kacau di dalam cara berpikir. Sihir yang merupakan syirik, sebagian orang ingin mempelajarinya. Bahkan di negara kita pernah dulu ada kontes sihir, mengikuti apa-apa yang ada di negara barat sana, dibuat kontes sihir. La haula wala quwata illa billah. Harusnya para ulama tidak diam, mereka harus berdakwah, menegakkan hujjah, menjelaskan realita hukum terkait dengan permasalahan sihir. Wa yamnahuna ashabaha al-jawais wa tashji', bahkan tidak jarang para pelaku sihir ini diberikan hadiah-hadiah dan penghargaan-penghargaan. Wa yuqimunan nawadi wal hafalat wal musabaqat lis-saharah, dan mereka mendirikan perkumpulan-perkumpulan, pesta-pesta, acara-acara terkait dengan sihir. Wa yahduruhal alaful muftarijina wal musyajjiin, ya, dibuat panggung yang mewah, kemudian di sekitarnya ribuan orang duduk untuk menyaksikan acara tersebut. Ya, ini realita yang sangat menyedihkan, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam sihir, dan Allah sehatkan badan kita. Allah jauhkan kita dari pengaruh sihir, karena sesungguhnya wajib kita ketahui, sihir itu tidak akan berpengaruh kepada kita ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha mencari wasilah agar Allah menjauhkan kita dari sihir. Membaca ayat kursi, membaca surah Al-Baqarah, Al-Mu'awwizatain, membaca Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar, dan melazimkan zikir pagi dan petang, lalu menjauhkan rumah kita dari sebab-sebab yang bisa mendatangkan syaitan, seperti gambar-gambar, patung-patung, anjing dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana, ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini.

واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, di kesempatan yang kedua ini kita mengundang para pemirsa Niaga TV rahimakumullah untuk ikut berinteraksi dengan kami di studio dengan mengirimkan pertanyaan dan juga menelepon lewat nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca pemirsa. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya dengan perkataan sebagian orang bahwa takdir itu berbanding lurus dengan usaha manusia? Allah bisawab ya. Secara makna ya bisa dikatakan benar. Artinya bahwasanya Allah itu maha adil. Apa yang diusahakan oleh manusia, maka Allah akan memberikan memberikan balasan sesuai dengan yang dia kerjakan. Kalau dia melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan, dia akan mendapatkan keburukan. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang-orang yang suka memberi lalu bertakwa dan yakin dengan akhirat, maka akan kami mudahkan jalannya menuju kebaikan. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang kikir, sombong, lalu tidak yakin dengan akhirat, fasanuyassiruhu lil usra, akan kami jadikan jalannya sulit. Artinya kebaikan akan melahirkan kebaikan, keburukan akan melahirkan keburukan. Bagaimana kalian berbuat, begitulah kalian akan dibalas. Allah alam bissawab. Ada Pak Ahmad. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Begini Pak Ustaz, saya kan pernah ada niat untuk sesuatu ini di dunia ini ya kan. Jadi di samping saya meminta kepada Allah, saya juga pergi ke guru lah istilahnya, kiai kan. Meminta doa. Terus dia ini ngasih saya benda, tapi bukan benda keramat, tapi minyak bunga segala macam. Dan saya disuruh untuk mengantongi benda ini. Disuruh apa Pak? Hah? Disuruh apa? Disuruh mengantongi benda ini kemanapun saya pergi. Apa itu bentuknya Pak? Bendanya berbentuk lada, minyak bunga. Begitu kan. Jadi pertanyaan saya, orang ini kan orang alim, guru pesantren. Nah, pertanyaannya, apakah langkah saya itu salah? Baik. Apakah itu berbentuk kesirikan gitu kan? Kalau salah tolong Ustaz jelaskan. Saya ingin memastikan, tadi bendanya bentuknya apa Pak? Bentuk bendanya? Lada. Lada. Buah lada dikasihnya bunga. Lada itu lada yang bumbu masak itu. Iya. Lada bumbu masak lalu dikasih bunga. Minyak bunga. Iya, dimasukkan ke dalam plastik lalu ditaruh di kantong baju. Iya, kemana saya pergi di sekolah ada jalan. Itu saja Bapak pertanyaannya. Pertanyaan kedua nih mengenai yang kemarin nih Pak ya, belum jelas. Mengenai itu undangan sholat berjamaah ke rumah orang yang baru itu, apakah saya itu ikut sholat berjamaah di rumah itu atau saya? Apakah ada masjid yang lain selain masjid yang dekat rumah Bapak? Masjid terdekat berapa meter Pak? Ini kan kampung kita ada dua. Iya. Jadi keduanya berdekatan ini masjidnya, cuma itu doang di kampung ini dua masjid. Rumah ada dua masjid. Dua masjid itu berdekatan. Iya, rumahnya kebetulan di samping masjid juga. Baik, artinya ada dua masjid berdekatan. Yang satu mereka tidak menegakkan sholat maghrib dikarenakan ada undangan ke rumah tetangga. Tetapi di masjid yang lain ada. Enggak, dua-duanya jadinya kan. Soalnya kan undangannya yang dua kampung ini. La haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya apakah ada tuntunannya membuat pekerjaan seperti itu apabila kita ada rumah baru, baik, undang orang rapat di rumah kita gitu kan, apakah ada tuntunannya gitu kan, baik, ya, karena itu sudah kebiasaan di kampung kita ini. Baik Pak, itu saja Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Ahmad dari Medan bertanya bahwa beliau pernah mendatangi seorang yang arif, seorang yang alim, pimpinan pondok pesantren. Lalu setelah itu beliau diberikan lada, lada bumbu ya, yang biasa dijadikan bumbu masakan, yang diletakkan di dalam plastik, lalu ada bunga-bunga. Wasiat dari sang alim agar si beliau ini, Pak Ahmad, kemana-mana membawa benda tersebut. Apakah ini boleh? Wallahualam bissawab. Kalau menurut saya tidak boleh. Karena kenapa? Ini khawatir masuk ke dalam kategori tamimah, atau masuk ke dalam kategori apa namanya wada'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan menolongnya. Dan barang siapa yang membawa jimat, Allah akan meninggalkannya. Walaupun secara bahasa, tamimah itu dalam istilah orang Arab, kalung yang dipakai di leher bayi. Sedangkan wada'ah adalah kalung yang terbuat dari cangkang-cangkang hewan yang ada di laut. Dua hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam riwayat dikatakan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan jimat, artinya tidaklah benda itu dibawa kemana-mana, karena kita yakin memiliki kekuatan. Dan ini hanya bentuk lain dari yang umum kita lihat. Ada yang membawa keris, ada yang membawa kulit macan, ada yang macam-macam sekali. Ada yang membawa bambu petuk, namanya bambu petuk, itu bambu yang ruasnya berhadap-hadapan. Ada yang membawa sabuk, ada yang membawa macam-macam sekali dibawa. Cuma ini jenisnya agak lain ya, terbuat dari lada dan bunga. Wallahualam bissawab ya. Ini masalah yang seperti ini hendaknya kita jauhi ya. Dalam riwayat dikatakan, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi," kata Rasulullah. Siapa yang menggantungkan sesuatu di badannya, artinya dia memakai jimat, Allah jadikan dia tergantung kepada benda tersebut. Ya, tergantung kepada benda tersebut, dan itu tidak bisa mendatangkan manfaat, lagi madarat. Jadi lada itu, lada yang kita biasa jadikan bumbu memasak, tidak bisa mencegah datangnya kebaikan, atau tidak bisa menarik kebaikan, tidak juga bisa menolak keburukan. Lalu untuk apa kita bawa? Berarti orang ini, mohon maaf, tidak arif. Harusnya orang yang arif itu akan berkata kepada bapak, kalau bapak keluar rumah, bacalah bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu arif dia. Arif lidinillah. Orang yang kenal dengan ajaran-ajaran agama. Ya, dia akan mengajarkan bapak kalau di pagi hari bacalah ayat kursi, bacalah al-ikhlas, al-falak, an-nas, bacalah sayyidul istighfar, ya bacalah misalnya doa-doa zikir. Nah, itu arif. Adapun seseorang yang mengaku dirinya arif billah, orang yang kenal dengan Allah, tetapi dia mengajarkan perkara-perkara yang yukhaliful aqidah, menyelisihi aqidah, tentunya ini menunjukkan bahwa dia belum sampai kepada taraf orang yang arif billahi ta'ala. Adapun kalau pertanyaannya, ada tidak dalam Islam ajaran kalau masuk rumah itu, rumah baru, kita undang satu kampung untuk sholat berjamaah di rumah itu, saya tidak tahu ada dalil perbuatan yang seperti itu. Tetapi kalau dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang Nabi untuk datang ke rumahnya, kemudian sholat berjamaah, ini masyhur riwayat seperti itu banyak dalam hadis. Misalnya riwayat Anas bin Malik yang sholat bersama Rasulullah di rumahnya. Begitupun riwayat Ibnu Abbas yang salat di samping Rasul, sedangkan di belakang mereka ada Maimunah. Itu terjadi dalam beberapa hadis. Rasul berkata, di mana tempat yang ingin kau jadikan sebagai tempat salat, di sana ya Rasulullah, maka mereka salat di situ. Tapi kalau dalam bentuk acara secara khusus, kita undang satu kampung untuk salat berjamaah di rumah tersebut, wallahualam bissawab, ini perkara yang baru dalam agama yang tidak dikenal. Harusnya diprioritaskan melaksanakan sholat di di masjid karena satu kampung yang tidak ada sholat berjamaah di dalamnya, maka mereka telah dikuasai oleh syaitan sebagaimana hadisnya sudah kita sampaikan. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang Abu Al-Farizi. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullah. Silakan Bapak. Ini masalah kita bepergian Ustaz. Ya itu istilahnya kalau kita di safar, orang istri kita safar, cuman kita enggak ngikuti, cuman ada mahram yaitu anak Ustaz. Baik. Cuman anaknya masih usia ibaratnya kelas TK gitu Ustaz. Baik. Apa itu sudah dikatakan mahram Ustaz kalau berpergian? Baik Pak, itu dan saja Bapak. Dan sebaliknya itu Ustaz, ada anak gadis istilahnya pulang dari Jawa nak ke Sumatera, itu nanti istilahnya dari Jakarta kita diikutin sama abangnya, langsung abangnya itu enggak ngikutin dia pergi Ustaz, istilahnya langsung naik pesawat turun di Jambi. Apakah itu juga harus safar istilahnya kita dengan mahramnya, sedangkan nanti kita dari bandara di Jakarta ke Jambi itu kita jemput gitu Ustaz. Baik. Sampai ke rumah. Baik. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Baik. Itu saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam bisawab ya. Kalau ada seorang wanita melakukan perjalanan safar, perjalanan jauh bersama anaknya yang masih kecil, apakah itu sudah dianggap sebagai mahram? Allah alam bisawab, mahram itu kan orang yang haram untuk dinikahi. Baik itu nanti anaknya, atau abangnya, atau ayahnya, atau keponakan dari adik laki-laki, atau kakak laki-laki, adik perempuan, kakak perempuan, itu disebut dengan mahram. Tujuan adanya mahram itu tentunya untuk menghindari fitnah, untuk menghindari keburukan yang mungkin terjadi. Sekarang kalau seandainya mahramnya itu masih usia TK 6 tahun, 5 sampai 6 tahun ya. Apakah fitnah itu bisa tertahan dengan adanya anak itu? Kalau saya melihat tidak tertahan yang namanya fitnah. Artinya keberadaan si anak itu tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan ya. Sedangkan tujuan adanya mahram adalah min ajli saddan lidzari'ah, untuk dalam rangka menutup pintu-pintu keburukan yang mungkin terjadi. Karena karakter wanita yang berbeda dengan laki-laki, lalu dia akan keluar ke tempat yang jauh, ada fitnah yang mungkin terjadi, ada bahaya yang mungkin muncul. Ini yang sebenarnya dijadikan sebagai salah satu hikmah kenapa di dalam Islam seorang wanita tidak halal melakukan perjalanan sehari semalam tanpa ditemani oleh dhi mahramin, oleh seorang yang merupakan mahram baginya. Jadi menurut saya Allah alam bisawab, hendaknya dicari mahram yang sudah dewasa. Ya, karena tujuannya adalah menutup pintu fitnah. Yang kedua, apabila ada seorang wanita kuliah di Jakarta, di masa liburan kakaknya mengantarkannya sampai ke bandara, sampai dia naik pesawat. Kemudian si anak itu pun naik pesawat, kemudian turun di Jambi, di bandara Jambi, keluar dari pesawat langsung disambut oleh ayahnya. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, kita harus memahami hukum secara umum. Hukum secara umum, jumhurul ulama yara ya, bahwasanya jumhur mayoritas para ulama mengatakan tidak bolehnya seorang wanita melakukan safar ya tanpa ditemani oleh mahram. Kalau kita misalnya berbicara semenjak dia naik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Jambi, itu disebut safar tidak? Iya, disebut safar. Itu disebut safar. Terlepas kecepatan yang mungkin yang tadinya harus ditempuh sehari semalam atau dua hari satu malam, ini ditempuh dalam waktu satu jam. Apakah safar? Kata para ulama, iya, tetap disebut safar. Tetap disebut safar. Artinya, hukum asalnya kalau dalam kondisi yang normal, si wanita ini harus diantar oleh abangnya sampai ke Jambi. Ini dalam kondisi yang normal. Ya. Tetapi dalam kondisi yang darurat, ya, di mana misalnya sang wanita tidak menemukan mahramnya yang bisa menemaninya sampai di Jambi, saya rasa apa yang Bapak lakukan itu paling minimal. Artinya paling minimal apa? Madarat yang paling ringan. Daripada dia dari Jakarta sampai Jambi dia sendiri tidak ada yang menjemput sama sekali, maka lebih baik apa? Lebih baik ada yang mengantar walaupun sampai ke pesawat dan ketika dia turun ke pesawat. Artinya ini tetap saja disebut safar. Ya, ini tetap saja disebut safar. Secara hukum harusnya dia disertai oleh mahram dari Jakarta sampai ke Jambi, kan begitu. Tetapi kalaupun memang tidak mungkin, apa yang Bapak lakukan, Allah alam bisawab, itu adalah yang paling minimal yang bisa kita lakukan. Tentunya maksimalnya ya ditemanin. Karena sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya safar apabila ada keamanan yang terjamin di dalamnya dalam safar tersebut, maka tidak masalah wanita melakukan safar dengan syarat aman dan bebas dari fitnah. Walaupun jumhur ulama yang saya ketahui menganggap bahwa haramnya wanita melakukan safar tanpa mahram. Ya, tapi agama kita ini istilahnya mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Tetapi bagaimana kita memaksimalkan menjalankan syariat. Jadi kita maksimalkan melaksanakan syariat dengan sungguh-sungguh. Adapun ketika kita sudah berusaha, kita berhenti di satu titik, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi berjuanglah, berusahalah agar kita bisa menjalankan syariat dengan sebenar-benarnya. Allah alam bissawab. Apakah hipnotis termasuk sihir dan bolehkah kita mempelajari? Iya, hipnotis termasuk sihir dan haram seorang muslim mempelajari hipnotis. Karena dia masuk ke dalam definisi kullu ma khafiya wa latufa sababuhu. Setiap yang tersembunyi dan halus sebabnya. Artinya tidak bisa dijelaskan secara ilmiah kenapa dia kok bisa mengendalikan orang lain dengan cara hipnotis tersebut. Oleh karenanya kata para ulama hipnotis bagian dari sihir. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syaitan tidak masuk ke di rumah yang di dalamnya dibaca surah Al-Baqarah. Seperti yang Ustaz tadi bilang. Yang Anda mau tanya, apa satu surah semua dibaca setiap hari atau iya dibaca, memperbanyak surah Al-Baqarah. Kalaupun tidak bisa kata Ibnu Mas'ud, kalaupun kita tidak artinya lama kalau membaca sampai selesai, kata Ibnu Mas'ud minimal 10 ayat. Yaitu 5 ayat pertama, lalu 1 sampai 5, lalu 255 sampai 256, kemudian 3 ayat yang terakhir. Tiga ayat yang terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil arwa in tubdu ma fi anfusikum, sampai akhir itu paling minimal kalau kita tidak menyelesaikan apa Al-Baqarah. Pertanyaan yang selanjutnya, saudara saya kakinya patah akibat ditabrak mobil, ingin pengobatan menggunakan sangkal putung, yaitu pengobatan urut jarak jauh, tapi kita tidak tahu menggunakan media apa. Allah alam Islam, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Islam tidak mengenal pengobatan jarak jauh. Islam tidak mengenal pengobatan jarak jauh, ya. Ini berpotensi besar terjatuh ke dalam kesyirikan, ya. Tidak ada, Islam tidak mengenal pengobatan jarak jauh. Kalau dibawa ke tukang urut, dipijat dan lain sebagainya tidak masalah. Allah alam bissawab. Apakah termasuk perbuatan syirik ketika kita sakit dan minum obat lalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan obat yang saya minum dapat menyembuhkan sakit saya dari sisi baik. Allah alam bisawab, tidak masalah, ya Allah jadikanlah obat ini wasilah kesembuhan bagi saya. Tidak masalah, ya Allah jadikanlah obat ini perantara kesembuhan bagi saya. Allah alam bisawab. Bagaimana kiatnya agar kita betul-betul khusyuk di dalam salat tahajud sampai bisa menangis mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab, semakin Bapak nanti tinggi ma'rifatnya kepada Allah, maka semakin khusyuk. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Artinya orang yang berilmu. Maka teruslah belajar, teruslah membaca, teruslah mendengar kaitannya dengan ilmu akidah, ilmu fikih dan lain sebagainya. Semakin banyak ilmu kita, semakin kuat keyakinan kita, insyaallah Allah akan berikan kita taufik untuk khusyuk di dalam ibadah. Ada penelpon dari Sukabumi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, assalamualaikum. Baik, silakan Ibu. Ini saya Bu Sukaisi dari Sukabumi. Lagi ini saya apa namanya jatuh. Apa Ibu? Jatuh di rumah sendiri. Iya. Ini sekarang berobat sama dokter ya. Iya. Udah 2 bulan lebih belum bisa jalan juga. Tulang saya pakai pens gitu ya, disambung. Disambung. Supaya cepat sembuh, bagaimana doanya, di surat apa, terus kalau pakai pens itu boleh enggak menurut agama gitu. Pen itu yang disambung di tulang itu Ibu ya? Iya di tulang, karena patah di tulang pakai apa itu? Pakai apa yang di atas emas itu apa tuh lupa lagi, platinum. Oh, masya Allah. Iyalah Ibu, baik. Itu saja Ibu. Ya, tolong ya, saya masih belum bisa jalan ini teh ya. Iya, minta pencerahannya supaya saya jangan sedih gitu. Baik Ibu, ya. Masya Allah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesabaran dan kesembuhan untuk Ibu di Sukabumi ya. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menguji seorang hamba melampaui kemampuannya ya. Jadi Allah tidak menguji kita kecuali memang sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Yang kedua, berusahalah untuk selalu husnuzan. Apa itu husnuzan? Berusaha untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah Ibu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibu katakan di dalam hati, ya Allah, saya beriman kepada qada dan qadar-Mu. Ini ketentuan-Mu ya Allah, saya terima, berikan saya kekuatan, kesabaran, kesembuhan. Ya kembalikan kondisi saya seperti semula ya Allah, agar saya bisa kembali menyempurnakan ibadah saya, beraktivitas dan lain sebagainya. Jadi harus terus menerus apa husnuzon. Karena dalam hadis dikatakan inni inda zanni 'abdi bi, aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Oleh karenanya Ibu harus mengelola hati dengan baik. Jadi hati kita harus dijaga, jangan sampai kita bersuuzon, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitannya dengan bacaan tertentu yang diajarkan oleh Nabi, ya ada beberapa riwayat, misalnya riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Kalau kita merasakan sakit di bagian tertentu di tubuh kita, itu yang sakitnya kita pegang. Yang sakitnya kita pegang seperti ini, kemudian kita membaca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Setelah itu 7 kali kita membaca a'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadzir. Diulang-ulang 7 kali. A'udzu, aku memohon perlindungan, bi'izzatika, dengan kemuliaan-Mu ya Allah, wa qudratika, dan kekuasaan-Mu ya Allah, min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku dapatkan, wa uhadzir, dan aku khawatirkan. Diulang lagi sampai 7 kali. A'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadzir. Diulang-ulang sampai 7 kali. Itu hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau misalnya sambil dipegang Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yugadiru saqama. Itu pun boleh. Allahumma rabban nas, ya Allah, engkau adalah Rabbnya manusia, Tuhannya manusia. Adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit. Isfi, sembuhkanlah. Anta syafi, engkaulah yang maha penyembuh. La shifaan illa shifauk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Itu pun dibaca, enggak ada masalah. Adapun ayat Al-Quran yang dibaca, Al-Falaq, An-Nas, ayat Al-Baqarah dan surat-surat yang lainnya. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.